ما سبق ذكره وانتهينا إلى حالات السنة مع القرآن الكريم، وهذه كلها دلالة على أهمية السنة، وأن السنة تعم وتشمل تبيان القرآن وتأكيد ما في القرآن والأخذ بما جاء به نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة، لا يشك في ذلك قيد شعرة. ونبي والإمام أحمد والشافعي أثر عنهما أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وأقوالهم كثيرة في ذلك أئمة الإسلام والهدى، الغرض أن الإنسان لا يمكن له بأي حال أن يغادر السنة ويفهم القرآن دونها. Baik, kita kembali kepada apa yang sudah kita sampaikan, dan tadi kita sampai pada pembahasan bahwa ada tiga keadaan hubungan antara Al-Quran dan As-Sunnah, hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran Al-Karim, yang itu semuanya menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya Sunnah itu memuat penjelasan-penjelasan terhadap Al-Quranul Karim. Maka ini semua menunjukkan kedudukan sunnah dalam agama kita. Oleh karena itu para ulama semuanya sepakat, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hal yang harus dipegangi oleh kaum muslimin. Oleh karenanya diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, demikian juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan kaum muslimin semuanya sudah sepakat bahwa siapa yang telah mengetahui sunnah Nabi SAW, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu, siapapun dia. Orang yang sudah mengetahui dan sudah dijelaskan kepadanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh baginya meninggalkan sunnah itu, siapapun dia. Dan perkataan para ulama dalam hal ini sangat banyak sekali, yang intinya bahwa tidak mungkin bagi seorang manusia untuk meninggalkan sunnah. Tidak mungkin dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan as-sunnah dalam memahami Al-Quran. Dan memang tidak akan pernah bisa seorang memahami Al-Quran dengan sebenarnya tanpa melihat dan membaca serta mengetahui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhbara an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an wuqu' al-ghurbah fi akhir zaman, حيث جاء عنه عليه الصلاة والسلام بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. وسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الغرباء فقال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون ما فسد الناس. فبدأ الإسلام غريبا في الدعوة إلى التوحيد وفي جاهلية عمياء شرك عظيم مظلم إلى توحيد الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إلى اتباع هذا النبي الأمي خاتم الأنبياء والمرسلين sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghariba wa sayahudu ghariban kama bada. Tabda ghurbatul Islam. Najid syair kathirah min hadha ad-din. Wa najid man yastaghrib hadhihi al-ashya. Audah ila أصناف من الشرك والعياذ بالله في الأمة كما بدأ كما كان في الجاهلية كيف كان غريبا ويعود غريبا مثل ما بدأ ولكن هذه الغربة سيصفو منها أناس يوفقهم الله لطاعته والاستقامة على السنة فطوبى للغرباء الذين يثبتون على الاستقامة على السنة وهؤلاء الغرباء صفتهم الذين يصلحون ما أفسد الناس أو في رواية أخرى يصلحون ما فسد الناس ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود إن من ورائكم أيام الصبر ومثل الصابر كالقابض على الجمر وللعامل منكم أجر 50 للعامل منهم أجر 50 قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال بل منكم هذا يدل على مدى الفضل العظيم على التمسك بالسنة في وقت الغربة غربة هذا الدين وهذه كلها كما ذكرنا معينة للإنسان على الاستقامة على السنة لأنها هي سفينة نجاة من ركبها نجح وفاز وأمن من الفتن في الدنيا والآخرة نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah mengkhabarkan tentang adanya keasingan di akhir zaman di mana beliau alaihi salatu wasalam telah mengatakan Islam diawali dengan keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan. Maka beruntunglah mereka orang-orang yang asing. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka orang-orang yang asing tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka adalah orang-orang yang yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Atau dalam riwayat yang lain, mereka adalah alladzina yasluhuna ma fasadan nas. Ma fasadan nas. Riwayat tanya. Hum yasluhun ma fasadan nas. Jika nas fasadu, hum salihun. Yasluhun anfusuhun. Al-ukhra hum yasluhuna fasada ghairi. Ma fasadan nas. Baik. Ya, jadi dalam riwayat yang pertama atau lafaz yang pertama, mereka orang-orang ghuraba itu adalah yang yuslihun memperbaiki apa yang afsadan nasu yang telah dirusak oleh manusia. Atau dalam riwayat yang kedua, mereka adalah orang-orang yang baik ketika manusia rusak. Ya. Yuslihun dan yasluhun. Yani yasluhun mereka baik ma afsadan nas ketika manusia rusak. Maka Islam kita ketahui datang dalam keadaan asing. Islam datang membawa at-tauhid dikala manusia menyembah berhala, mengajak manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, tempat bergantungnya seluruh manusia yang tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Islam memerintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. yang menegakkan tauhid, mengajak manusia menjauhi semua berhala, menjadikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari masa jahiliyah datang Islam untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Demikian juga Islam akan kembali dalam keadaan asing. Banyak syiar-syiar dari agama ini yang telah terhapus, telah tertutup dengan berbagai debu dan kotoran jahiliyah. Manusia banyak kembali melakukan berbagai macam jenis kesyirikan sebagaimana dahulu terjadi di zaman jahiliyah. Akan tetapi, dari keterasingan itu, ada orang-orang yang beruntung. Ada orang-orang yang berhasil dan sukses. Yakni mereka yang disebut orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Yakni mereka orang-orang yang tetap istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang telah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan kriteria mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang yuslihun ma'afsadan nas, memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia, atau mereka sendiri adalah orang-orang yang baik dikala manusia kebanyakannya berada dalam keadaan jelek, berada dalam keadaan yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sunnah Nabi Dawud rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya setelah kalian itu ada masa-masa hari-hari harus sabar padanya. Ayyamas sabri, hari-hari yang harus sabar padanya. Orang yang memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala padanya seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang mengamalkan sunnah padanya mendapatkan pahala 50 orang. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, 50 orang itu dari kami atau dari mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, bal minkum, bahkan dari kalian. Yang maknanya bahwa orang yang mengamalkan tetap teguh istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam di hari-hari fitnah, hari-hari yang harus bersabar padanya, mendapatkan pahala 50 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan anugerah keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat-kalimat seperti ini menjadi motivasi yang sangat besar, motivator yang sangat kuat bagi manusia untuk istiqamah di atas Nabi, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikarenakan karena sunnah Nabi adalah seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik padanya maka dia yang akan selamat, dia yang akan beruntung, dia yang akan berhasil, dia yang akan terjaga, terlindung dari fitnah-fitnah baik dalam kehidupan dunia ini maupun fitnah-fitnah di akhirat kelak. Wa min lawazimi al-istiqamah ala sunnah an yatathabbat al-insan al-muslim al-haris ala ittiba' min sihhat al-hadith an rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yarja' ila kutub ahli al-ilm min as-sahihayn wa ila أحكام أهل العلم المحدثين الجهابذة ولا يحدث عن رسول الله ولا ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بعد التثبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلا بد أن يتثبت من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يعمل على ضوئه، وإلا كيف يكون متبعا للسنة مستقيما عليها وهو لا يعرف الصحيح من غيره؟ فلا بد أن يكون متبعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرجوع إلى العلماء وكلام أهل العلم. ولهذا من الخطأ الكبير جدا أن يتناقل الناس في الواتساب وغيره أحاديث لا يدرى صحتها من عدمه، فلا يجوز للمسلم أن ينقل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله إلا بعد التثبت والبيان ورجوع لأهل العلم عن صحة هذا الحديث. Termasuk dari konsekuensi keteguhan di atas sunnah adalah hendaknya seorang manusia yang bersemangat untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, melakukan tasabbut, mengecek, meneliti terlebih dulu kesahihan sebuah hadis yang akan dia katakan. Tentunya dengan merujuk, melihat, membaca buku-buku para ulama dalam hal ini. Sehingga tidak diperkenankan dan tidak pantas seorang muslim yang ingin mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tidak diperkenankan baginya menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah benar-benar dipastikan keabsahan hadis tersebut. Karena dalam hal ini Nabi alaihi salatu wasalam memberikan ancaman, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Bagaimana mungkin seorang bisa istiqamah di atas sunnah? Bagaimana mungkin seorang bisa dikatakan mengikuti sunnah dan beristiqamah di atasnya kalau dia tidak tahu mana hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif? Maka ini merupakan satu keharusan bagi setiap muslim untuk mengetahui dan meneliti serta berhati-hati dari menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya merupakan satu kesalahan yang fatal ketika orang saling menyebarkan di media sosial hadis-hadis padahal dia tidak tahu apakah hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka diwajibkan bagi kita semua yang bersemangat untuk mengikuti sunnah untuk mengetahui hadis-hadis apakah itu sahih atau tidak dengan melihat komentar penjelasan para ulama, membaca buku-buku mereka. Ini adalah satu hal yang harus dilakukan. Wala budda ayyuhal ikhwah min al-fahm as-sahih li hadith an-nabiy sallallahu alaihi wasallam لمن يريد أن يستقيم على السنة، إذ لا استقامة من غير فهم صحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الفهم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه السلف رضي الله عنهم، وإلا يضل الإنسان في فهمه إذا لم يحكم ما كان عليه عمل السلف وفهمهم رضي الله عنهم. ولو أخذنا مثالا في قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لو كنا نحن هنا ومعنا من الأخوات مصليات وعندنا امرأة أكثرنا حفظا للقرآن، فلا يأتي قائل ويقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله والمرأة هي أقرأنا فتصلي فينا إماما. الحديث هكذا، ولكن ليس المقصود هذا إذا كان هناك رجال ونساء أن تتقدم المرأة على الرجال إماما. لماذا نقول هكذا؟ لأنه ليس عليه العمل، لم يفهم أحد هذا الفهم بأنه لو كان جمع من الرجال والنساء أن تتقدم المرأة. فإذا الذي لا يرجع إلى فهم السلف والنظر إلى ما كانوا عليه قد يفهم بعض المسائل فهما خاطئا، ولهذا يحتاج الإنسان إلى معرفة وقائع التشريع والمتقدم من المتأخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من الصور بالرجوع إلى كتب شروح الحديث. كتب شروح الحديث بفضل الله أفاضت في تبيان أحكام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المصنفات الشهيرة المعروفة التي عليها مدار العلم ومدار الأحكام. Dan juga merupakan satu keharusan, wahai saudara-saudara yang mulia, merupakan satu keharusan bagi kita, bagi orang yang ingin istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka merupakan keharusan untuk memiliki pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kata istiqamah tanpa pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis itu difahami sebagaimana yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah difahami dan dijalankan oleh para salafus saleh, para pendahulu kita. Kalau tidak demikian, maka bisa saja orang tersesat dari jalan yang benar apabila dia tidak menjalankan apa yang telah dijalani oleh para pendahulu dari umat ini, yakni dengan pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalnya kita ambil sebuah hadis Nabi Alaihi Salatu Wasallam di mana Nabi Alaihi Salatu Wasallam mengatakan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam satu kaum adalah orang yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Kalau seandainya hadis ini kita fahami dengan pemahaman sendiri, dan kemudian ada satu keadaan di mana ketika di sana ada perkumpulan, ada laki-laki dan perempuan, dan ada di antara mereka seorang wanita yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, paling bagus bacaannya. Kalau tidak melihat kepada penjelasan para ulama, maka mungkin orang akan mengatakan, oh berarti dia yang harus menjadi imam. Wanita itu yang harus menjadi imam karena dia yang aqra'uhum, aqra'una, yang paling banyak hafalannya. Namun tidak ada satupun dari para ulama yang mengatakan hal yang seperti ini. Tidak ada dari para pendahulu kita yang mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mengamalkan seperti itu dari para pendahulu kita, dari para salafus saleh. Maka, ya, kalaupun ada di sana seorang wanita yang paling banyak hafalannya di antara jamaah yang ada, tetaplah yang mengimami adalah kaum lelaki. Karena yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berhak menjadi imam adalah dari para lelaki, tidak ada dari kalangan para wanita. Oleh karena itu ditekankan kembali oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwasanya merupakan keharusan bagi kita untuk kembali kepada pemahaman para as-salafus salih, kembali kepada pemahaman para sahabat, kembali kepada pemahaman para ulama. Oleh karena itu kita perlu untuk mengetahui berbagai macam kejadian-kejadian dalam pensyariatan. Kita perlu memahami dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Kita perlu memahami hadis-hadis ini adalah hadis yang terdahulu, ini hadis yang belakangan. Ini adalah permasalahan yang umum, ini permasalahan khusus, ini permasalahan yang mutlak, tidak ada kaidah-kaidah, tidak ada syarat-syarat padanya. Ini adalah yang membatasi hal-hal yang umum tersebut. Nah, sehingga perlu kita baca syarah-syarah hadis, kitab-kitab syarah hadis yang alhamdulillah sangat banyak sekali dan memberikan kecukupan bagi seorang muslim untuk bisa memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buku-buku karangan yang sangat tenar, sangat banyak sekali telah ditulis oleh para ulama syarah-syarah daripada hadis itu. Bacalah buku-buku tersebut sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang benar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qabla an wasil al hadith ننتقل الى نقلة يسيرة بأن أسمع منكم عن شيء مما سبق ذكره. فمما سبق أننا قلنا أن السنة داخلة ضمن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف دخلت السنة ضمن كلمة الذكر في هذه الآية إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ والذي يعني يجيب يعني له جائزة. طيب شيخ حفظه الله تعالى mengatakan sebelum kita lanjutkan materi istiqamah di atas sunnah, maka naam syekh memberikan naam boleh katakan nuklah saghirah, yakni pindah sebentar, break sebentar. Beliau ingin mendengar dari para hadirin naam tentang penyerapan dari apa yang telah disebutkan tadi. Maka beliau memberikan pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Naam, ayat 9 dari surat Al-Hijr. Bagaimana naam as-sunnah bisa masuk dalam makna ayat ini? Naam, yang bisa menjawab nanti dikatakan dapat hadiah dari Syekh Hafizahullah taala. Naam. Ya, fadhal. Naam. Yaqul li'anna sunnah mubayyinah lil Qur'an. Naam. Fana'rif anna Allah naam qat'an yahfadhu sunnah li'anna sunnah naam mubayyinah lil Qur'an. صحيح، لكن الذي لا يؤمن بالسنة ويدعي أنه يؤمن بالقرآن يطالبك، يقول لك أعطيني دليل على هذا، هل عندك دليل على هذا من القرآن؟ سلوه. نعم، يعني شيخ mengatakan tapi ketika dijawab demikian orang-orang yang mengingkari sunnah akan mengatakan nah, kami mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nah, apakah Anda punya dalil mana yang apa namanya ayat yang mengharuskan kita atau yang menjelaskan tadi apa yang naam saudara katakan. Na'udzu billahi sahib. Naam. Silakan dijawab. Yadhkur. Ingat? Nah. Mana ayatnya? هذا حفظ الذكر، لكن أن السنة داخل ضمن الذكر، ما الدليل؟ السنة menjelaskan Al-Quran. Dalilnya ayat apa? Tadi kita sampaikan di sampaikan oleh saya. Wahwa. يا احسنت هذا هو الدليل ها هو يعرف المعنى لكن نص آية يبدو انه فاته طيب خلاص وله يعني حظا في السبق نعم اوكي هل هو لعل ما اراد ان يذكر الآية بالمعنى طيب شيخ ممعلومي barangkali yang akhi yang pertama tadi mau menjawab tapi lupa ayatnya. Maka nah dikatakan insyaallah beliau akhi yang pertama tadi mendapatkan keutamaan hadza wa zaka mukammilun li hadza. Iya. Insyaallah dua-duanya nanti dikasih hadiah. Tayyib qulna anna sunnah laha min al ma'al Qur'an thalath halat. من يذكر الحالات الثلاثة؟ قلنا السنة مع القرآن لها ثلاث حالات. شرط الجواب أن لا ينظر الإنسان بعد السؤال في الأوراق. Ya, syaratnya tidak boleh setelah pertanyaan disampaikan tidak boleh melihat ke tulisan lagi. Saya raja' al-awraq mimma hafizahu. Alladhi arahu yani yanzur fa mustabad walau ana lam arahu huwa la yukhbir. Yani la yatakallam li'annahu nadhar fil awraq. Qulna sunnah laha thalath halat. Tiga keadaan hubungan antara sunnah dengan Al-Qur'an. Tapi tadi syaratnya tidak boleh melihat catatan. Kuna ma indakum syai? Tafadhal syai. جيد من غير أمثلة. الأولى موافقة والثاني جيد. تكون يعني بمعنى مما فيها ولم يذكر في القرآن. جيد أحسنت. إذن هذا أيضا ثالثهم. بقي رابع. يعني قمبان يعني قمبان الرابع الغرباء الذين ذكروا في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريما فطوبى للغرباء. ما صفة الغرباء؟ نعم أبا صفات الغرباء المسبوط في نعم. الحديث هل ترجمت لهم؟ نعم ترجمت. هنا يا شيخ أي فضل نعم ذكر الأمرين الواحدان ذكر الأمرين الذين يصلحون ما أفسد الناس والذين يصلحون ما فسد الناس خلاص الباقي نتمنى لهم حظا جيدا إن شاء الله yang lainnya mudah-mudahan nanti dapat yang lain إما هذه المرة أو إذا نأتيكم مرة أخرى ya mungkin kali ini atau ketika datang yang lain lagi إن شاء الله نعود إلى الأمور التي تجعل الإنسان حريصا على الاستقامة أو تجعله ملازما للاستقامة العمل بما يتعلم العمل بالسنة حفظ السنة الثابتة مع العمل بها هذا هو بركة العلم بركة العلم العمل العلم وما جاء في فضله لم يذكر فضله إلا لأجل العمل بالعلم فمن المعين للاستقامة أن يعمل الإنسان بما يتعلم ويدعو إلى هذا العلم لا بد من علم ولا بد من عمل ولا بد من دعوة هذه الثلاثة كلما اعتنى بها الإنسان وراعاها فهذا لا شك معين له على الاستقامة على السنة لأنها تأكيد الأولى العلم حتى يعمل على بصيرة الثانية عمل بما تعلم الثالثة دعوة الآخرين لكي يفيدهم وينال الأجر في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم Kita kembali kepada hal-hal yang akan menjadikan seorang manusia semangat dan selalu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengamalkan, mempraktekkan apa yang sudah dia ketahui. Termasuk ya, dia menjaga, menghafal hadis-hadis yang benar, hadis-hadis yang sahih, dan mengamalkannya. Ini akan menjadikan ilmu tersebut menjadi ilmu yang barokah. Inilah berkah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, seorang mempelajari naam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengamalkannya. Keutamaan-keutamaan ilmu yang sangat banyak itu tidaklah disebut kecuali ketika diamalkan. Dan ketika orang mengamalkan ilmu tersebut, maka akan menjadi faktor yang menyebabkan dia istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Apalagi kalau ditambah dengan mendakwahkan, mengajarkan apa yang sudah dia ketahui, maka itu akan menjadi semakin sempurna. Maka harus ada ilmu, harus ada amalan, dan harus ada dakwah. Nah, inilah ketika diperhatikan tiga perkara ini oleh seorang manusia, ini menjadi pendorong yang sangat kuat, faktor yang sangat besar untuk menjadikan orang istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga pengamalan itu menjadi penguat. Ilmu menjadikan dia tahu, pengamalan menjadi dia penguat, dan kemudian berdakwah mengajarkan sunnah-sunnah itu kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pahala orang yang mengajarkan kebaikan. Wa min al-mu'in ala al-istiqamah ala as-sunnah ta'limuha lil-aulad as-sighar min al-walidain wa ta'limuha lit-tullab min al-asatidha wal-mudarrisin wa fi al-masajid wa مطالعة وقراءة وتدبر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك فيه وهذا فيه زيادة إيمان الإنسان بربه وزيادة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم الذي يوجب المحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهذه السنة، فتعظيمها في أنفسنا وفي من نعول وفي من تحتنا هذا أمر محتم وفيه الخير العظيم، وهو من العوامل التي تزيد في الاستقامة على السنة في الأسرة وفي المجتمع. Termasuk faktor yang memperkuat kita untuk bisa istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah mengajarkan sunnah-sunnah itu kepada anak-anak kita di keluarga kita, dan juga mengajarkan kepada anak-anak didik kita di sekolahan-sekolahan kita dari para guru. Demikian juga mengajarkan sunnah-sunnah itu di masjid-masjid kepada kaum muslimin. Termasuk juga selalu membaca dan merenungkan sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan cara mengajarkan sunnah ini, kita akan bertambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan bertambah pengagungan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki kecintaan yang kuat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka inilah faktor-faktor yang mendorong kita, membantu kita untuk istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita ajarkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ini adalah satu keharusan. Maka di sini ada keutamaan yang besar, dan ini merupakan faktor yang sangat kuat untuk mendorong kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-umur allati yajib an yura'iha man yurid al-istiqamah 'ala hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yanad al-ajr al-'azim fi dhalik أن يحرص كل الحرص على الابتعاد عن الابتداع في دين الله. البدعة خطرها عظيم، أنه كما يقول العلماء المبتدع حقيقته أنه يستدرك على الشرع ب بأن هذا فات الشرع فات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي المرء بعبادات أو بكيفية ما أو بعدد ما لم يأتي بها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام في البدع لما يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه عملنا فهو رد. ونسمع في كل خطبة في الجمعة وغيرها كثير إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا التحذير الشديد العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب منا أن نحرص على الابتعاد عن كل بدعة في هذا الدين. Demikian juga termasuk faktor yang memudahkan kita dan yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, hendaknya dia sangat bersemangat untuk menjauhi bid'ah dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah perkaranya sangat bahaya. Bid'ah adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Karena orang yang melakukan bid'ah atau yang membuat bid'ah, seolah-olah dia itu orang-orang yang meralat syariah, meralat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seolah-olah dia mengatakan di sana ada hal-hal yang terlewatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dia kemudian mendatangkan perkara tersebut, meralat, memperbaiki, seolah-olah demikian melengkapi. Karena itu tidak didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terdapat atau didapatkan di sana ancaman-ancaman yang berat dan keras dari Nabi alaihi salatu wasalam dari bid'ah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam agama kita, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Siapa yang melakukan suatu amalan, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam setiap khutbah, baik khutbah Jum'ah atau yang lainnya, kita senantiasa mendengar kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Maka ini semua adalah ancaman yang berat yang mengharuskan kita memiliki semangat yang kuat untuk menjauhi dari perkara-perkara bid'ah. Wa min al-muhim jiddan ayuh al-ikhwah an ya'rif al-insan al-mi'yar alladhi tu'raf fihi as-sunnah min al-bid'ah. Wa dhalika bi anna al-amr la budda an yakun ala ma jaa'a 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. فكون الشيء مشروع أو ليس بمشروع في العبادات ليس مقياسه إلى العقل والاستحسان بالرأي، ولكن اتباع للدليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقياس. وإلا نجد أمور كثيرة من العبادات ولكن جعلها الشرع من البدع. هذا مما يدل بأن المقياس ليس بالعقل. هذا دين الله عز وجل تعبدنا به، Termasuk perkara yang sangat penting, wahai saudara-saudara rahimakumullah, hendaknya seorang mengetahui barometer, ukuran yang dengannya dia mengetahui sunnah dari bid'ah. Nah, mana perkara-perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana perkara yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan. Rujukannya bukanlah kepada akal, tapi yang harus dijadikan pegangan dan ukuran adalah dalil. Mana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Mana perkataan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hal ini? Inilah yang harus senantiasa diperhatikan oleh seorang muslim yang ingin istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak demikian atau padahal enam di sana ada perkara-perkara baru, perkara-perkara yang banyak yang orang mengatakan itu termasuk ibadah, tapi syariat mengatakan itu termasuk dari bid'ah. Nah, ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka rujukannya adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, bukan kepada akal pikiran kita. ونأخذ مثالا لا يجادل أحد فيه. جاء ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها أي وجدوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم أراد ماذا؟ أن يتقرب إلى الله. أليس الصوم عبادة وقيام الليل عبادة والزهد في الدنيا والانقطاع عن لذاتها أليس عبادة؟ Bisa kita ambil contoh di sini yang tidak akan ada orang yang meragukannya dan mendebatnya, yaitu hadis yang menceritakan adanya tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam wa radhiyallahu anhunna. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka istri-istri Nabi pun memberitahukan kepada mereka. Namun kemudian seolah-olah tiga orang sahabat ini menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu masih sedikit. Sehingga kemudian seorang di antara mereka mengatakan, adapun aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan, aku akan berdiri terus salat malam tidak pernah tidur. Yang ketiga mengatakan, adapun aku tidak akan menikahi wanita. Nah, ini yang ingin dilakukan oleh tiga orang tersebut yang tidak lain, mereka ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingin berpuasa, bukankah puasa itu ibadah? Yang kedua ingin qiyamul lail, bukankah qiyamul lail itu ibadah? Yang ketiga ingin menjauhi wanita, ingin zuhud di dunia ini, bukankah itu sebuah ibadah? Tentunya kita semua menjawab, iya, itu ibadah. As-su'alu lil ikhwah. Haula kullu wahid min haula ats-tsalatsa. Ama arada an ya'bud Allah. والصلاة فضلها عظيم، قيام الليل دأب الصالحين، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فضيلة القيام وفضيلة الصيام شيء عظيم، صحيح؟ Ya, pertanyaannya ingin saya ajukan kepada saudara-saudara. Jadi tiga orang tadi, bukankah mereka orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat, kita tahu keutamaan puasa, kita tahu keutamaannya. Demikian juga orang yang ingin fokus beribadah zuhud di dunia ini. Bukankah itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? انا اريد اسمع منهم الجواب عن هذا السؤال اليس هذا عبادات اليس هذا عباده طيب هذه العباده اخواننا ما حكم الشرع فيها النبي عليه الصلاه والسلام لما بلغه الخبر عن هؤلاء قام وخطب بالناس قال تعلمون اني اتقاكم لله واخشاكم له ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي عن طريقي هديي فليس مني هؤلاء الثلاثة الذي أراد الصلاة والصيام صلاة قيام الليل والصيام وذلك ترك الزواج ينقطع إلى الآخرة أرادوا الخير في نياتهم ولكن ما حكم الشرع في هذا؟ هذا الخير وهذه العبادة ليست على الطريقة النبوية لذا كان هذا النكير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني السؤال هل الاستحسان في هذه العبادات يرجع إلى عقلنا أو يرجع إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ننظر هل فعله أو لم يفعله هل صام على هذه الطريقة أو لم يصم هل قام على هذه الطريقة بالليل لا ينام البتة وصيام المستمر أو لم يحصل منه فلو حصل منه صلى الله عليه وسلم هذه العبادة فهي سنة ولو لم تحصل هذه العبادة بهذا الوجه وبهذه الطريقة فليست من دين الله إذن المعيار ليس عقلي أقول هذه عبادة ما المشكلة هذا فيه خير وطيب والله الصلاة فيها خير لا شك قيام الليل عظيم والصيام عظيم لا شك فيه تربية وفيه ما فيه من فوائد عظيمة لكن يا أخي ما هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يا إخوان في الدين رحمنا ورحمكم الله ibadah-ibadah yang tadi dilakukan atau ingin dilakukan oleh tiga orang sahabat apa hukum syariat padanya? Ketika Nabi SAW mendengar hal tersebut dari mereka, maka Nabi SAW berdiri berkhutbah menceramahi manusia. Dengan mengatakan, kalian semua tahu bahwasanya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian? Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku bangun dan juga tidur di malam hari dan aku menikahi wanita. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dariku. Tidak termasuk sunnahku artinya, barang siapa membenci jalanku, membenci petunjukku, mereka jauh dari sunnah Nabi SAW, maka mereka tidak termasuk umat-umat Nabi SAW. Padahal yang dilakukan atau yang ingin dilakukan oleh mereka itu puasa, salat, malam, tidak menikah untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menginginkan suatu kebaikan, mereka berniat yang baik, suatu hal yang benar. Tetapi ketika tidak terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka hukum syariat padanya jelas, itu bukanlah suatu kebaikan, itu bukanlah suatu hal yang dianjurkan. Oleh karenanya terdapat dan terjadi pengingkaran yang begitu kuat dari Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaannya, mereka orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara tadi, menganggap baik berpuasa terus, salat malam terus, tidak mau menikah, istihsan seperti itu, apakah kembali kepada akal mereka? Atau itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kita dapat menjawab, itu kembali kepada akal mereka. Kalau seandainya seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu jelas menjadi ibadah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam, bahkan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam, maka meskipun itu bentuknya ibadah, tapi ibadah yang tidak dibenarkan dan diingkari oleh syariat. Kenapa diingkari oleh syariat? Karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'ud ila ma kunna tawaqqafna 'indah min khilal isti'rad hadith ath-thalatha alladhina ja'u ila buyut an-nabi alaihi wasallam ila buyut azwajihi yas'aluna 'an 'ibadatihi. Al'an law sa'alna wa qulna fi ma yajri fi kathir min al-masajid min قراءة القرآن قبل الأذان والجهر فيها بمكبرات الصوت وفي كل وقت قبل كل أذان يقرأ القرآن، ما الميزان الشرعي في هذا؟ قراءة القرآن لها فضل عظيم، لكن هل هذا فعله أحد من الصحابة والتابعين وقبل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله أحد؟ إذن كيف لنا أن نرتضي بأنفسنا أن نفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نقرأ ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هل أسوتنا بهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو هريرة ولا غيرهم من الصحابة، بل ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، والذين يفعلون هذا أكثرهم على أي مذهب؟ مذهب الشافعية، غالبية البلاد عندكم، صحيح؟ أنا أقول الذي يأتيني أولا يقولون هم على مذهب الشافعية، بمعنى مقلدون للمذهب. إذا يأتوني بقول عن الإمام الشافعي لهم مني 10 مليون ربية أن الإمام الشافعي يرى هذا الرأي، أو أي إمام من أئمة الشافعية، بل أي إمام من أئمة المسلمين كلهم يقول أن في الأذان قبل الأذان يقرأ القرآن مع كل أذان تذكيرا للناس وتنبيها للناس، من أين لهم؟ لا من دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا قول صاحب ولا قول إمام. هل يعد هذا مشروعا بعد ذلك؟ طيب كده لنجدكن كده kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dari kita bahas tentang tadi, di hadis tentang tiga orang yang datang kepada Nabi SAW, kemudian ingin melakukan beberapa hal yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kalau kita ingin bertanya, misalnya apa yang banyak dilakukan di banyak masjid dari membaca Al-Quran dengan keras sebelum azan, apa timbangan syariat padanya? Membaca Al-Quran, sudah barang tentu kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cara yang seperti mereka lakukan itu, apakah itu pernah dilakukan oleh para sahabat? Atau pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Bagaimana mungkin kita seorang muslim rela melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Padahal di antara ayat-ayat Al-Quran yang mungkin mereka baca adalah kalimat Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian teladan yang baik. Teladan yang baik ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan hal tersebut. Tidak pula Abu Bakar As-Siddiq, tidak pula para khulafa' ar-rasyidin, bahkan tidak pula para imam-imam yang emat. Itu semua tidak dilakukan oleh mereka. Bahkan termasuk al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mereka katakan mereka mengikuti beliau. Mereka taklid terhadap mazhab Asy-Syafi'i. Tidak mungkin dan tidak ada dari para imam yang mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang dibenarkan. Membaca Al-Quran sebelum azan untuk mengingatkan orang tidak pernah didapatkan dari para ulama terdahulu. Dengan demikian perbuatan seperti itu tidak ada dalilnya. Tidak dari Al-Quran, tidak dari sunnah, tidak dari perbuatan para sahabat, tidak dari perkataan para tabi'in, tidak pula dari pendapat imam-imam mazhab. Maka Syekh sampai mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan perkataan dari imam-imam empat yang atau imam-imam yang dianggap dalam Islam bahwasanya perbuatan itu perbuatan yang dibenarkan, maka beliau akan memberi hadiah yang besar. Beliau sebut tadi sampai 10 juta. Bahkan beliau mengatakan silahkan ambil apa yang dia mau. Maka tentunya ini satu hal yang tidak dibenarkan. Man ya'tini al-laila hatta ya'khudh al-fulus. Siapa yang bisa mendatangkan malam ini silahkan diambil duitnya. Ana baqi lagat insyaallah. Sampai besok. Ibhathu wa dawwiru rubbama tafuzu. Sampai besok diberi kesempatan barangkali ada. طيب قبل أن أنتقل إلى مثال آخر أثر عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في المجلس يقرأ أحدهم القرآن ويستمع إليه للبركة العظيمة في القرآن وتدبره وإذا لم يقرأ أحد طلب من أحدهم أن يقرأ فأنا أريد في هذا المجلس من الصغار الموجودين منكم أن يقرأ أحدهم القرآن فمن يتقدم من الصغار ليقرأ لنا شيئا من القرآن بضع آيات من كتاب الله عز وجل. Syekh mengatakan sebelum kita lanjutkan pada contoh yang lain, maka beliau mengatakan diriwayatkan dari para sahabat bahwasannya dalam majlis mereka, ketika mereka bermajlis maka sahabat itu memerintahkan dari yang hadir untuk membaca beberapa ayat dari Al-Quran agar supaya mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat yang dibaca. Maka beliau menginginkan dari anak-anak yang kecil yang ada di majlis ini untuk membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim. Nah. Siapa yang mau membaca dari yang kecil? Fadli. Lahu jaizah. Lahu jaizah. Loh, dapat hadiah loh. Yang baca Al-Quran. Anak-anak kecil. Ayo. Ya hatta tashajja' tatqaddam. Naam, ayo, ya berani, siapa yang berani membaca? Beberapa ayat terserah. Ta'ala, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pegang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إلا حميما إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا نعود فأذكر لكم مثالا آخر لأن المقياس يا إخوان في العبادة ليس هو العقل إنما هو في النظر هل هذا هو كان فعل رسول الله أم لا. قبل المثال الآن نحن لما نقول في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اللهم صل على نبينا محمد أو اللهم صل على محمد ما رأيكم لو قلنا اللهم صل على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد ما رأيكم صحيح أم خطأ؟ ها؟ الذين يقرؤون القرآن ويرون أن القرآن قبل كل أذان هل يصححون هذه الطريقة اللهم صل على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمد في الصلاة هل يرضون؟ نعم. يقبلون؟ هم هل يقبلون هذا في الصلاة؟ أو لا يزيدون؟ طيب Syekh akan menyebutkan contoh yang lain yang menyebutkan bahwasanya parameter dalam ibadah bukanlah akal tetapi harus dilihat apakah perbuatan itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sebelum beliau menyebutkan contoh, beliau pun mengatakan dalam salat ketika kita membaca tahiyat, mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, apakah boleh seorang membaca dengan mengatakan Allahumma ala sayyidina wa habibina wa imamina dan sebagainya ditambahi sebelum atau ketika mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Orang-orang yang membaca Al-Quran, sebelum azan dengan keras, apakah mereka membenarkan hal ini dan mereka melakukan hal ini? Nah, pertanyaan dari Syekh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabi al-jalil. Atasa 'indahu rajul, fa qala lamma atas alhamdulillah was-salatu was-salamu 'ala rasulillah. Abdullah bin Umar lamma sami'ahu ما قال له كما هي السنة إذا عطس العاطس وحمد الله أن يقول له يرحمك الله. قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. في روايات بعضها الحمد لله رب العالمين أو على كل حال، كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى الفقه والفهم للسنة والمعيار في كون الشيء مشروع أو ليس بمشروع. ليس هو العقل وكون أن هذا الشيء طيب مفيد، طيب ومفيد نعم، لكن هل هذا الطيب والمفيد فعله سيد الأنبياء والمرسلين الذين نحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم؟ هذا معيار الشيء المقبول عند الله. لأن العبادة يا إخوة وأخوات لا تقبل إلا إذا كانت خالصة له تبارك وتعالى، وأن تكون العبادة موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لطريقته. وإلا هذا يفعل هذا الفعل وذاك يفعل فعلا آخر، هذا يقوم وهذا ينزل وهذا يزيد وهذا ينقص ما يشاء، ما أصبح دينا، أصبح ألعوبة، كل واحد يفعل ما يشاء. Ya, Syekh Hafizullah Ta'ala kemudian berlanjut menyebutkan contoh, yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya ada seorang yang bersin di dekat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian orang itu mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Naam. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, aku juga mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tapi tidak demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita saat kita bersin. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam hanya mengatakan apabila seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Maka Syekh Hafizullah Ta'ala mengatakan, lihatlah bagaimana pemahaman Abdullah bin Umar. Bagaimana beliau meluruskan dan mengajak untuk melihat kepada ukuran yang benar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu mungkin bisa kita katakan ini adalah suatu hal yang baik, ini suatu hal yang bermanfaat. Tapi apakah yang baik dan bermanfaat ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mesti kita teladani sunnah-sunnahnya? Inilah yang harus kita ingatkan kaum muslimin. Ukuran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu, wahai saudara-saudaraku, wahai ikhwan dan akhwat, tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan cocok sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ibadah itu dikembalikan kepada akal pikiran manusia, maka orang ini akan melakukan demikian, yang lain akan melakukan seperti ini lagi. Semua akan melakukan apa yang dia inginkan. Maka rusaklah agama Allah Subhanahu wa taala kalau demikian caranya. Tapi tidak demikian, ibadah harus dikembalikan kepada jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunna talabna min wahid min al-shabab min al-atfal ومن الصغار أن يقرأ لنا شيئا من القرآن. الآن لو طلبنا يقرأ لنا حديثا من الصغار، هل يوجد من يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقدم لنا؟ jadi kita minta ada yang membaca. إما من الصغار أو من الكبار جدا ذوي اللحية البيضاء. طيب. jadi sudah ada yang baca Al-Quran sekarang. Syekh minta yang membaca hadis, adakah anak kecil yang menghafal hadis maju, atau kalau tidak anak kecil orang yang sudah tua sekali jenggotnya sudah putih. Man yang hafal hadis? Syabab as-suhab. Ayo, silakan. Man. Naam. ما في حاجة تقدم. لا ada yang maju. أي حديث يا شيخ؟ لا يعقل الشيخ هنا هل يحفظ حديثا عن رسول الله صاحب الطاقية هذا؟ هذا الكبير هذا الشيخ صاحب النووي. فضال. صاحب الليل بيضاء في انقط بطي. يا شيخ أعطينا حديثا واحدا. هذا رواه من؟ ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله خلاص أحسنت خلاص إذن مع الأربعة السابقين الأوائل لهم الجائزة وهذا خامسهم بعد الانتهاء إن شاء الله إن شاء الله أحسنت جزاك الله خير. الإنسان يحاول أن يحفظ شيء من الأحاديث بعض الأحاديث الأربعين النووية فيها خير عظيم يحفظ أولاده إياها الأولاد والبنات يحفظون هذا شيء عظيم يعود على البيت بالخير في تعليم السنة وهذا لا شك أيضا كما قلنا من الأمور التي تعين على الاستقامة على السنة أن يحبب الأولاد في السنة وتعظيمها في النفوس. يا Syekh mengatakan seperti ini, yakni diusahakan untuk menghafal hadis dan mengajak atau mengajari anak-anak untuk menghafal hadis. Ini adalah satu hal yang agung, satu hal yang besar, satu yang berguna, bermanfaat. Dan sebagaimana kita katakan bahwa ini termasuk dari perkara-perkara yang akan membantu orang untuk bisa istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Min al-mu'in ala al-istiqamah على السنة وحسن اتباعها أن ينظر الإنسان حال السلف كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في الاتباع للسنة كيف كان التابعون كيف كان الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في تعظيم السنة وإجلالها واتباعها. هناك كتاب خاص في صحيح البخاري اسمه الاعتصام بالسنة. هناك مقدمة لسنن الدارمي فيها الكثير من الآثار عن الصحابة والتابعين في تعظيم السنة. في مقدمة سنن ابن ماجه كذلك. وفي غير هذا في غير هذه الكتب كثير في تعظيم وإجلال السنة. فقراءة هذه الكتب أو هذه المباحث ومعرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حسن الاقتداء والحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك يا عبد الله نورا تشير عليه وأنك لا تعبد الله إلا بما شرع juga termasuk hal-hal yang akan membantu orang untuk bisa istiqamah di atas sunnah Nabi SAW dan mengikutinya dengan baik adalah seorang membaca melihat keadaan para salafus saleh terdahulu bagaimana pengagungan mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat mengagungkan sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Bagaimana para tabi'in mengagungkan sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Bagaimana para a'immah, imam-imam yang empat dalam pengagungan mereka terhadap sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Di sana ada kitab yang khusus dalam Sahih Bukhari yang diberi judul Kitab Al-I'tisam Bis-Sunnah. Demikian juga Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Terdapat padanya riwayat-riwayat yang membantu kita untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah Sunan Ibnu Majah juga demikian, dan buku-buku yang lain juga banyak dalam pengagungan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca kitab-kitab seperti ini dan mengetahui keadaan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in dalam ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat yang kuat untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam memberikan kepadamu cahaya untuk bisa berjalan bahwasanya engkau tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-mu'in aidan ayyuha al-ikhwah wal akhawat luzumu majalis adh-dhikr, لزوم مجالس العلماء ودروسهم، لأن الإنسان يجد فيها التعظيم للسنة وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع إليه والمحافظة على الصلوات ويحافظ الرجال على صلاة الجماعة، وتحث المرأة أولادها على الذهاب للمسجد، كل هذا معين على الاستقامة على السنة، وأن يعظم أولادنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نربط أفعالنا ونصائحنا بالسنة. فإذا قلت لولدي إذا أكل بشماله كل بيمينك، أقول له كل بيمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم فليأكل باليمين. أقول له لا تكذب، لأن الله يقول لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين. أقول له لا تكذب ولو بالمزاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعت امرأة ولدها لتعطيه وقالت له وقال لها ماذا أردت أن تعطيه، قالت تمرة، قال أما أنها لو لم تكن تمرة لكانت كذبة. بهذه الوسائل نحن نربط أولادنا وأنفسنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد تعظيمنا لها. Demikian juga termasuk hal-hal yang akan membantu kita untuk bisa istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam adalah senantiasa duduk di majlis-majlis zikir. Yakni maksudnya adalah majlis para ulama. Majlis para ulama. Karena seorang yang duduk di majlis para ulama, mereka akan mendapati pengagungan yang besar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam. Didapatkan padanya ilmu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga diajak untuk menjaga salat lima waktu. Para lelaki dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Ibu-ibu mendorong anak-anaknya untuk pergi ke masjid. Ini semua adalah pengagungan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita senantiasa kaitkan perkataan dan perbuatan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapati anak kita makan dengan tangan kiri, maka kita nasihatkan, makanlah dengan tangan kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian, apabila kamu makan, makanlah dengan tangan kanan. Bihala. Nah. Ketika anak kita berdusta, kita nasihati jangan berdusta. Karena orang-orang yang berdusta itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bergurau dan berdusta juga dinasihati. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang memanggil anaknya untuk memberikan sesuatu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang akan engkau berikan kepadanya?" Maka dia mengatakan, "Sebiji kurma." Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, kalau seandainya tidak ada kurma yang engkau berikan kepadanya, maka itu menjadi satu kedustaan darimu. Maka demikian, kita harus senantiasa mengikatkan diri dan mengaitkan apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak dengan sunnah Nabi SAW, dengan hadis Nabi. Maka dengan demikian akan bertambah pengagungan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Bihada ana usi bi'an yahras kullu wahid bi'an yad'a fi baytihi ala al-aqal kitaban fi sunnah. Fi kitabillah. Sahih al-Bukhari aw sahih Muslim. أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أو رياض الصالحين وهو كتاب جامع عظيم، ويجعل في الأسبوع جلسة ولو يسيرة لكن تكون مستمرة في قراءة هذا الكتاب، ويمر عليه كله، ففي ذلك الخير العظيم يعود على جميع أفراد هذه الأسرة بإذن الله. Oleh karena itu Syekh mewasiatkan, aku wasiatkan, kata beliau, agar setiap orang dari kita bersemangat untuk memiliki di rumahnya minimal satu kitab dari kitab-kitab As-Sunnah. Apakah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan, atau kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab yang sangat bermanfaat. Dan kemudian ditentukan atau diadakan satu pertemuan dalam satu pekan, meskipun sebentar tapi terus langgeng, abadi terus dilaksanakan, membaca kitab tersebut. Nah, diajak setiap anak untuk membacanya, maka dengan demikian akan terdapat kebaikan yang sangat besar, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qabla aqul al-asl al-awwal wal-akhir walladhi yanbaghi da'iman an yahras alayhi al-insan ad-du'a bi an yulhimahu Allah subhanahu wa ta'ala al-istiqamah على الدين وعلى الإيمان وعلى السنة وأن يثبت دعاء الله ينبغي أن لا يفارق المرء بالاستقامة على هذا الدين فالله سبحانه وتعالى هو المعين وإن لم ييسر له العون فلا ميسر فعلى الواحد أن يحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى الثبات والاستقامة على هذا الدين. طيب الشيخ حفظه الله تعالى mengatakan نعم. Dan sebelum yang pertama, apa yang dari apa yang kita sampaikan, dan yang terakhir adalah hendaknya seorang di antara kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepadanya istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengokohkan di atas agamanya, Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah zat yang mampu menolong kita. Kalau tidak ada kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan kita mampu untuk melaksanakan dan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asyartu ilaihi khilal kalam as-sabiq min adzab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ad-difa' an Rasul alaihi salatu wassalam fima ينسب إليه من الكذب فيما ينسب إليه من افتراء من أعداء الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لما ندافع عنه صلى الله عليه وسلم بتبيان كون النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وأنه نبي هدى ونبي سلام ليس كما يصور أعداء الإسلام بأنه دين بطش وقتل وسلب والعياذ بالله من الافتراء والظلم. فالذي يعطيه الله من العلم والقوة في التبيان والرد على هؤلاء أعداء الإسلام في كذبهم وإفكهم على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لا شك هذه من صفات المسلم المحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضمن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فحب النبي يستلزم طاعته والامتثال لأمره والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم بكل السبل. الصحابة رضي الله عنهم دافعوا عن رسول الله عليه السلام بأنفسهم وبأموالهم وبذلوا كل شيء، ومحبة كانت تفوق كل شيء من الخلق. ولأن الإيمان لا يكمل حتى يحب الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام فوق الناس كلهم، كما في قصة عمر لما قال والله لما قال إنك يا رسول الله لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال لا يا عمر إلا نفسك. إلا لما قال له أحب يعني كل شيء، أحب أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسي. فقال أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر. فهكذا ينبغي أن يكون الحرص على البذل والسعي في نشر السنة وإشاعتها بين الناس والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا من ذلك أن الإنسان لا ينشر شيئا إلا بعد التأكد من أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن صحة هذه الأحاديث، لأننا رأينا الباب واسعا بلا حدود من نقل أو تناقل الناس لأحاديث ليس لها أصل البتة. Nah, demikian juga dari apa yang kita isyaratkan dari perkataan yang telah terdahulu, yakni faktor-faktor yang mendorong untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dari hal itu adalah membela sunnah, membela Islam dari tuduhan-tuduhan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampaikan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik, yang dengan begitu kita bisa membela, kita bisa menyatakan dengan tegas dan kuat bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Tidak sebagaimana yang disampaikan oleh musuh-musuh Islam bahwa Islam mengajarkan kekerasan, kejahatan, kebengisan dan semacamnya. Maka orang yang memiliki kekuatan bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini termasuk bukti bahwa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bela beliau dengan semua cara yang bisa kita lakukan. Kalau para sahabat dahulu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa, raga mereka dan harta benda serta apa yang mereka miliki, yaitu menunjukkan kuatnya kecintaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai yang lainnya, lebih dari dia mencintai seluruh manusia. Oleh karenanya diceritakan dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, engkau menjadi pada pagi hari ini ya Rasulullah orang yang paling aku cintai kecuali dari diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak wahai Umar, belum betul kecintaanmu sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali kepada dirinya dan kemudian mengatakan, iya benar ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi alaihi salatu wasalam baru mengatakan, sekarang baru benar wahai Umar kecintaanmu. Nah, demikianlah semestinya, ya, demikianlah yang seharusnya kita lakukan. Kita bela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, kita sebarkan sunnah-sunnah beliau. Kita beritahukan kepada manusia sunnah-sunnah beliau, sehingga manusia tahu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi perlu kita ingat, tidak kita sebarkan sunnah-sunnah itu kecuali setelah kita mengecek dan meyakinkan bahwa itu benar-benar merupakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kalau tidak demikian, kita lihat pintu yang sangat luas, tidak ada batasnya. Kalau orang sudah diberi kebebasan untuk mengatakan ini ajaran Islam, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa saja orang menyampaikan hal-hal yang tidak termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal harus diteliti terlebih dahulu sehingga tidak berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قبل أن أختم يعني كلامي أريد أنظر من أصغر الأولاد موجودين مع آبائهم هنا أو من غير آبائهم أصغر ولد أقول من أصغر ولد نعم سبلوم جاي من غيري ما أدري هؤلاء هنا صغار ما أدري أيهما هل يوجد أصغر منهما نعم Siapa anak yang terkecil yang ada di majlis ini? Apakah bersama bapaknya atau tidak? Nah. Berapa umurnya? Sabah sani. Wattani. Wattani kam sana? Adiknya berapa? Asyarah. Hada asyarah. Wal yaminu. سبعة أصغر منهم سبع سنين سبعة هل يوجد ولد أصغر من سبع سنوات هنا أين أين ست سنوات ست سنوات موجود من أول أو الآن جاء من أول يعني. طيب ست سنوات يوجد أصغر من ست سنوات في خمسة خمسة ونص عليك كتير إني برابيدو أصغر من ستة طب تعال يا صاحب الستة قل له يأتي قل له يأتي هنا يا شيخ يا أستاذ مصطفى أرسل ولدك هنا يأتي أو لا يأتي إلا يأتي يأتي إن شاء الله ما يريد يأتي يستحي يستحي لا بأس طيب خير إن شاء الله وهذان أخوان أيوة. أخوان ما شاء الله خلاص تعال واحد منكم إذن أو تعال الاثنين منجي منجي سني سني قل لهما يتقاسمان قل لهما بينهما هذا وهذا بينهما قل له يقسمان يعني باقي دواء أنت وراء أين صاحبك هذا خلي يأتي يا أخي Sini. Kakaknya sudah, kakaknya. Majaa as-saghir, ini dia as-saghir. Ya sahih. كم عندنا من السابقين؟ أربعة أو خمسة؟ خمسة. نعم. خلاص إذا يأتوا قبل أن نأتي. نعم. أين الخمسة الذين قلنا أول؟ لما رأنا دي سبعة مجو. أنا بدأ فيها دفي. صاحب الشيبة. خلاص الشيخ. خلاص تفضل يا شيخ. الله يحييك مرحبا. الله تفضل سنروي صاحب الرحلة البيضاء جزاك الله خير بقي واحد من الشيخ تفضل يا شيخ حياك الله مرحبا أعود سؤال بستة طيب بس انتهى الولد ما اعطيناه طب تعال تعال يلا تعال ايوه لا بعد ايوه خلاص هذا نيابه عنه بالوكاله يعني بالوكاله ايوه وكيل خلاص تفضل أقول أختم حديثي بشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا اللقاء في هذا المجلس في هذا المسجد أحب البيوت إلى الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر حضورا وإدارة وإشرافا ودعوة وكل من أسهم في هذا اللقاء وأن يجعلنا من القوم الذين تغشاهم الرحمة والسكينة في هذه المجالس مجالس الذكر لأن الذكر يشمل القرآن والحديث والتدبر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أشكر أخي الشيخ الجوهري والشيخ محمد نعيم على الدعوة والحرص بارك الله فيهم وفي الجميع وأختم بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه من غير أن يدعو بهذه الدعوات فأنا أدعو بهذه الدعوات يقول أو وهي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أقول هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم وأسأله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. نعم. Syekh Hamidullah Ta'ala mengakhiri majlis kita pada malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di majlis di masjid ini tempat yang paling baik di muka bumi. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pahala kepada antum semuanya yang hadir, baik karena hadir atau karena menjadi panitia dan semua yang ikut andil dalam terselenggaranya acara yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan jarang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dari sebuah majlis untuk tidak mengatakan doa seperti ini, yakni doa kafarah majlis yang panjang. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina bidhulumina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Maka beliau akhiri dengan doa ini, berarti sudah berakhir majelis kita pada malam hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.